Jadi bermegah-megahlah dengan kudanya pergi seratanya, sertanya oleh orang yang menghendap daripada perempuan. Perempuan ni maknanya isteri. Siapa yang ada isteri, maka dia bersama dengan isterinya di dalam syurga. Syarat dua-duanya beramal soleh. Ah, kalau isteri tak beramal soleh, suami saja, suami je lah. Tak ada cang isteri. Nak? Bukan kata mesti mana kita. Atas dunia lain dia bersama dengan mak. Nak? Bini kita tak ada kerja, ada piti skepeng pun. Kita kerja, kita beli kereta kacisa, bini kita boleh naik. Faham? Itu dunia, akhirat, tak boleh. Kita semayang, bini kita tak semayang, tak boleh masuk syurga. Lain-lain ya. Suami isteri pergi dengar surah belajar agama, suami duduk jaga markah. Datang tu ni bang. Dah nak masuk syurga ke mana? Duduk sebelah orang zalim pula, balik awal tu. Belainan waktu. Jumpa. Jadi isteri tempoh kosong dia. Dia tak macam atas dunia, dia kena nanti kena jangan wiyah bin edah. Dalam surga dak. Nak senggang 10,000 tahun barulah isteri dia ni masuk dalam surga. Nak. Pasal isteri dia buat dosa banyak. Masa dunia itu jadi puteri umpamanya. Dak. Neh, jadi suami ni tak sekarang nak larang dah. Nak. Jadi isteri tu 1,000 tahun baru masuk dalam surga. Jadi isteri juga. Dengan syaratnya itu adalah suami yang terakhir. Nah, kalau suami dia ramai, maka ada dua pendapat. Dalam satu hadis mengatakan suami terakhir, tapi hadis yang paling kuat, suami yang paling sayang kepada dia. Faham? Kok belaki ramai? Faham tak? Takkan boleh pak-pak orang suami. Nah, orang puan dia dalam hidup dia kahwin dengan pak orang suami. Bukan sekali go. Faham tak? Masa yang lain-lain lah. Neh, tahu masa Jepun itu dia nikah sekali, cerai mati tu lelaki tembok di Jepun. Nah, lepas tu masa berdeka nikah pula, mati pula tembok di komuni. Nah, tu nikah pula ni tahun mananya, tahun 95 mati pula lelaki. Nah, buat lagi di gajah tahun 2009 nikah pula ketika umur puan tu 113 tahun. Tak ada masalah. Nah, hak mana suami paling sayang ke dia, suami tu lah bersama dengan dia di dalam surga. Neh. Hak dak dan nikah di dalam dunia, nikah di akhirat. Dengan siapa? Dengan anak dara tua hak dalam dunia itu. Hak dak dan belaki. Faham? Tapi dunia tak ada anak dara tua dah. Faham? Wa kawan ibat raba. Semuanya anak dara 17 tahun sama tahun sama umur belaki. Faham? Muka dak sama. Comel serumah. 17 umur. 17 power lah. SPM bawah. Faham tak? Umur SPM belaka. Nampak? UPSR dah rok sangat. Neh? Tak ada orang puan umur 18 tak? Walaupun hidup 20,000 tahun, 17 itu. 17. Tu hebat. Isteri dalam surga, 17. Nak? Kita masih baru nikah ya. Nak, nikah itu getah tak cikgu? Learning? Ada lah getah. Tubik kelapa sawit pula. Mana nak pejokan anggen kali duri kelapa sawit. Neh. Perut macam kek hari jadi. Baru beranak 3 orang. Nak. Ni cari cermin mata tak jumpa. Cari dah lah, duduk celah perut. Berapa orang kau? Dok ada dok siapa sini memang dah jadi zaman ni pasal banyak kemudahan memang diderah naik body. Zaman tok nyang kita itu tak ada body macam ni ah. Comel-comel belaka sling. Pasal apa zaman tok nyang kita itu basuh tangan baru. Nak naik kan ni body. Dua pesen pepuh pula ni. Kalau belah kaya api pula ni. Belah kaya api. Nah, tu jadi kecik molengang dia. Akak duduk ni giling ular ni giling dung jadi perut kepeh. Nah, batu bagian muka tegang tak mau pasal dia main ngembu. Pak, nak suruh nyala. Jadi molek pipi. Nah. Learning kita kena pakai tekan, pakai pecing. Nah, ubur kain tu pun tak suruh, tak ubur ini kita suruh anak. Kalau ubur kain. Mak duk gitu eh. Cik sok apa? Baru 3 tahun macam lengang macam batang tiang surai. Lengang. Enggak. Allah Rabbi.